Yes! One day I didn't find any school. That's how we got here. Iya, agaklah sekali doh ya. Penuh panuan sek. Aneh ya. Tak kato saja zaman bulan doh. Es kuncang udo di kampung jauh. Di hari panen galeh balabo. Kok hujan tiba tahun cang pulo. Kurang bakalau di tengah balai. Hari panen kari yang rangkuangan. Labo jo rugi indak bacaran. Ali udah sok lo, Pia. Alah ido, tambah segala lele yang awi mana, panu. Yeah.